Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi ikhwati fillah azakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian buku Al-Manhajus Syar'i fi Muwajahatil Fitan. Kemarin kita sudah menjelaskan fitnah anak-anak. Sekarang bagaimana caranya kita menghadapi anak-anak? Ada beberapa jurus. Jurusnya insyaallah ampuh-ampuh, karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jurus pertama disebut jurus al-ihtisab. Ihtisab itu mencari pahala. Seorang muslim yang memahami makna ibadah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam ketika mendefinisikan ibadah, beliau menyatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu sebuah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya, baik berupa ucapan ataupun amalan, baik yang lahir ataupun yang batin. Jadi ibadah itu apapun, ucapan, perbuatan, lahir atau batin yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Siapa yang memahami ibadah dengan makna seperti itu, dia akan mengetahui bahwa semua amalan dunia itu bisa masuk kepada amalan ibadah apabila diniatkan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan dunia tersebut adalah memelihara dan mendidik anak-anak. Itu amalan duniawi, tapi bisa bernilai ibadah apabila kita niatkan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah atas hamba-Nya adalah turunnya taufik dari Allah kepada kita, kepada seorang hamba. Dengan taufik itu dia bisa meniatkan semua aktivitasnya untuk meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang melalaikan, mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga dan anak-anak kecuali orang mahrum. Mahrum itu orang yang terhalang dari pahala, dari rahmat. Dan anak termasuk sesuatu sesuatu yang berpotensi melahirkan pahala yang tidak ada putusnya. Siapa yang tidak memanfaatkan itu, dialah mahrum. Mahrum itu rugi, tidak memperoleh keuntungan. Sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih, Rasul alaihi salatu wassalam yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathati asya', shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'una." Kalau seorang insan mati, seorang manusia mati, putus semua amal, artinya pahala dari semua amalnya itu putus. Pahala sholat putus terutama, karena tidak bisa sholat lagi. Pahala saum, pahala haji, pahala baca Al-Quran, pahala semua pahala putus kecuali tiga. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir terus jariyah itu. Contohnya, antum beli karpet simpen di masjid kayak ini 7 juta. Selama karpet ini dipakai terus oleh orang yang sholat, selama itu pahalanya mengalir terus. Walaupun orang yang sedekahnya sudah meninggal, ngalir terus. Sampai kapan? Selama karpetnya masih ada. 17 tahun baru diganti. Sebab berdirinya masjid ini tahun 93 kira-kira langsung dipasang karpet. Baru diganti lagi kemarin tahun 2010 dari 93. Berapa tahun tuh? 17 tahun. Nanti mungkin 17 tahun yang akan datang ini diganti lagi. Lumayan 17 tahun mengalir terus pahala. Yang sholatnya banyak penuh gitu kan. Kalau terawih dan jumatan. Nah, atau walaupun apa namanya tidak terpakai langsung seperti umpamanya internet, tapi tetap ya alhamdulillah, mesin ini satu kesatuan. Atap dipakai untuk menaungi kita kan, selama kita di sini orang yang sholat ini terteduhi ketika hujan, ketika panas dari angin, itu tetap memiliki apa, manfaat. Itu jariah terus. Kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang. Ini anak memiliki potensi untuk melahirkan pahala yang tidak ada putusnya bagi orang tua. Oleh karena itu, mendidiknya dalam rangka itu adalah ibadah. Sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu yaumal qiyamah fa yaqul anna li hadza fa yuqal bi istighfari waladika laka." Ada seorang yang pada hari kiamat derajatnya diangkat lebih tinggi. Diangkatnya derajat orang itu karena dapat pahala tambahan. Sebab pahalalah yang menentukan tinggi rendahnya derajat. Orang itu kaget, bingung. Dari mana saya dapat pahala seperti ini? Rasanya enggak beramal dengan pahala, dengan amalan yang pahalanya seperti ini. Maka dijawab, ini pahala dari istighfar anakmu untukmu. Kitanya sudah mati, anak kita masih hidup, istighfar dapat pahala, terhapus dosa, terangkatlah derajat si orang tua itu. Apabila orang tua menyadari karunia yang agung ini, maka dia akan berupaya secara maksimal mengerahkan seluruh potensinya, potensi tenaga, pikiran, harta untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang selamat, agar anak-anak tumbuh dengan sikap istiqamah di atas kebenaran, anak-anaknya tumbuh dan menjadi anak-anak soleh dan solihah. Lalu mereka mengambil manfaat selama kehidupan mereka dengan kesolehan anak-anaknya, dan setelah matinya orang tua dengan doa anak-anaknya, dengan istighfar anak-anaknya kepada kedua orang tua tersebut, mengambil manfaat dan mengharapkan pahala dari Allah atas semua keletihan, penderitaan, kejengkelan selama mendidik anak-anak di dunia. Sang ibu memiliki keutamaan 3 tingkat di atas sang bapak dalam pandangan anak-anaknya. Kewajiban anak-anak ke ibu 3 kali lipat daripada ke anak-anak kepada bapaknya. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam lalu bertanya, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapakah manusia yang paling berhak untuk diperlakukan secara baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummu, ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Tsumma man?" Lalu siapa? Dijawab, "Ummuka, ibumu." "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? Dijawab, "Ummuka." 3 kali, setelah itu barulah yang keempat, "Tsumma abuka." Lalu barulah setelah itu bapakmu. Kenapa? Sebab ibu mengalami penderitaan jauh lebih banyak daripada yang dialami oleh bapaknya ketika mengandung anaknya. Ibunya yang mengandung, bapaknya enggak. Ibunya yang ngidam, bapaknya enggak. Tapi katanya ada ya yang ngidam tuh bapaknya ya. Istrinya enggak gitu, bapaknya yang mual-mual tengah malam ini hujan. Idamnya aneh-aneh, kadang seringkali gak masuk akal. Ada kawan saya cerita, istrinya lagi ngidam, diajak makan gak mau. Akhirnya ya sudah, suaminya yang makan sendiri, istrinya lihat. Pas suapan ketiga sudah masuk, goak tenangis istrinya. Kaget suaminya, kenapa? "Itu tadi saya ingin suapan yang ketiga, kenapa gak ditawari?" "Udah masuk, gimana saya nyiap lagi yang keempat?" "Enggak, ingin yang ketiga tadi." "Muntahkan lagi ya?" "Enggak." Gak ada solusi. Gimana lagi? Aneh, tapi nyata. Siap-siap nih yang bujangan menghadapi nanti kelak istrinya kayak begitu. Walaupun tidak pasti begitu, tapi mungkin begitu. Lebih aneh lagi kalau melibatkan orang lain. Ada yang anehnya, si istri itu ingin nyocol kepala orang botak. Jadi mau makan itu nyari-nyari keluar siapa yang botak tuh. "Maaf Pak ya, dicocol." Baru bisa makan itu. Aneh tapi nyata. Jadi ketika ngidamnya, ketika hamilnya, ibu menderita. Ketika melahirkan juga menderita. Ketika menyusui menderita. Penderitaan itu tidak dialami oleh bapak. Bapak ikut menderita tapi tidak separah istrinya. Ketika ngidam, bapak juga menderita. Ketika menyusui, bapaknya juga menderita. Ketika anaknya masih kecil, bapaknya ikut menderita berupa harus bangun malam. Istrinya kan perlu istirahat, kalau enggak ambruk sakit istrinya. Oleh karena itu biarkan istrinya tidur nyenyak, anaknya yang nangis di pependek sama bapaknya, diais, digayor atau digayor, diayun-ayun sama kain sarung begitu ya. Kalau di pangku biasa masih nangis dia, digayor aja. Ini jurusnya kalau antum belum tahu. Kain sarung kita selendangkan ke pundak kita, bayi kita kita simpan di kain sarung dan diayun-ayun. Kalau orang awam dinyanyikan eleng nengku, gerak gede gerak jangku, gerak sakola ke Bandung dan seterusnya. Terlalu di Bandung. Nah, itu orang awam. Kita jangan diiringi dengan nyanyian. Muroja baca surah An-Naba, satu surat dia tidur. Tidak tidur satu surat, dua surat. Tidak tidur dua surat, satu juz. Ya hafalan kita terpelihara, ya anak terbiasa mendengar, ya anak nanti tidur dan sambil diayun-ayun begitu kan. Diayun-ayun mungkin masih gak kerasa, masih nangis ya. Yang keras ayun-ayun kadang kita muter, jangan sampai dibanting. Ah, itu bapak ikut menderita, biarkan ibunya tidur pulas dulu. Dia perlu istirahat, perlu tenaga, perlu kondisi yang prima esok harinya. Jangan egois, itu kewajiban ibu. Bapaknya ngorok terus, ibunya gak bisa tidur malam, siangnya harus bekerja, ambruk dia. Kalau ambruk siapa yang susah? Bapaknya juga, suaminya juga. Ada ta'awun, ada kerjasama. Tapi penderitaan istri tetap lebih tinggi, lebih besar daripada bapaknya. Nah, makanya hak seorang ibu di hadapan anak-anaknya lebih besar daripada bapaknya. Tapi tidak berarti bapaknya tidak menderita. Menderita harus mencari nafkah, harus melindungi, harus mengajari, harus juga membantu istrinya di saat-saat yang memang dibutuhkan. Ada beberapa aspek yang setiap orang tua bisa berikhtisab dalam hal itu. Ikhtisab itu apa tadi? Mengharapkan pahala. Aspek pertama, ketika memberi nafkah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Adani Rasul sallallahu fi hajjatil wada min waj'in usfitu minhu 'ala al-maut." Rasul sallallahu alaihi wasallam melayat aku pada waktu haji wada, ketika aku sakit yang aku duga aku akan mati dengan sakit itu. Parah gitu ya. Aku berkata, wahai Rasulullah, balaghani ma tara min al-wajhi wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahidah. Wahai Rasulullah, telah sampai kepadaku sakit sebagaimana yang kau lihat, parah, merasa mau mati, dan aku memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali seorang putri saja. Jadi bisa jatuh ke putrinya seorang. Boleh enggak saya mensedekahkan 2/3 dari hartaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Qultu afa atasaddaqu bisyatrihi, boleh enggak aku sedekahkan setengahnya? Kata Nabi, tidak. Boleh enggak sepertiganya? Kata Nabi, atsuluts wa tsuluts katsiru, sepertiga juga banyak. Tapi beliau membolehkan. Lalu Nabi bersabda, innaka in tadzar waratsataka aghniaa khairul laka min an tadzarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta luqmata taj'alha fi imra'atik. Kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik bagimu daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu meminta-minta kepada manusia. Tidaklah kamu memberi nafkah dengan satu nafkah kepada istrimu. Kamu mengharapkan wajah Allah dengan nafkah itu, kecuali Allah akan berikan pahala kepada kamu sampai satu suapan yang kamu berikan ke mulut istrimu. Jadi setiap kali kita ngasih ke istri kita nih untuk makan hari ini, itu pahala loh. Sering-seringlah mencari pahala dari hal itu. Wah, istri seneng nih. Abi, dengar gak tuh kata ustaz dalam hadis tadi gitu. Lebih sering memberikan nafkah lebih banyak pahala. Ayo stop. Bahkan nafkah ke istri dan anak adalah infak dengan pahala terbesar dibanding ke orang miskin, ke fakir, ke anak yatim, bahkan ke fisabilillah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi tasaddaqta bihi ala ahlik. Satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu infakkan untuk pembebasan hamba sahaya, satu dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kamu infakkan nafkahkan untuk istrimu, yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu sedekahkan untuk keluargamu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Dalam hadis lain dari Tsauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu rajulu ala dabatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabi fi sabilillah. Kata Nabi SAW, seafdol-afdol dinar. Dinar itu uang emas. Kalau uang perak namanya dirham. Dua-duanya sudah tidak ada. Di Mekah Madinah sendiri sekarang real. Ada dinar tapi di Kuwait. Di Kuwait dinar, satu dinarnya itu lebih gede lah. Sekitar 5 dolar Amerika kira-kira. Satu dolar Amerikanya sekarang ini hampir 9.000. 5 dinar itu berarti 45.000. Makanya gaji di Kuwait itu bilangannya kecil. Gaji pembantu itu paling-paling 20 dinar gitu. Tapi 20 dinar itu sebanding dengan 100 US dollar Amerika. Hampir 1 juta rupiah kalau di kita. Tapi dinar saat itu uang emas. Satu dinar itu sebanding dengan harga 4,25 gram emas. Satu gram emas sekarang 250-an. Kalau yang termahalnya, yang model terbagus mungkin 280.000. Satu gram hampir 300.000. Satu dinar berarti kali 4, seperempat aja tuh 1 juta lebih tuh satu dinar. Kalau satu dirham sebanding dengan 3 gram perak. Nah, perak murah. 1 gram perak paling 10.000. Jadi satu dirham itu 3 gram berarti 30.000 rupiah. Jadi jauh antara dinar dan dirham. Seutama-utama dinar yang diinfakkan oleh seseorang adalah satu dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya. Kemudian satu dinar yang diinfakkan seseorang bagi kendaraannya di jalan Allah. Dan setelah itu satu dinar yang dia infakkan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah. Berkata Abu Qilabah, wa bada bil iya thumma qala abu kilabah wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyali sigharin yu'iffuhum aw yanfa'uhum Allahu bi wa yughnihi. Kata Abu Kilabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memulai dari keluarga, infak kepada keluarga. Maka kata beliau, orang mana lagikah yang pahalanya lebih besar daripada orang yang berinfak untuk keluarga yang masih kecil, kemudian infak itu menjaga mereka dari minta-minta dan Allah memberi manfaat kepada mereka dengan hal ini dan memberi kecukupan. Hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada keluarga itu besar. Makanya kita ihtisab dalam hal memberi nafkah. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala dari memberi nafkah. Makanya berkata Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud, talabul halali jihadun. Mencari nafkah yang halal itu adalah jihad. Makanya seorang suami yang mau mencari kerja bilang ke istrinya, Pak Dindin nih, sebelum ngangkut penumpang bilang, "Mah, bapakmu jihad." Wah, hebat ya. "Bapakmu jihad." Istrinya kan kaget. "Alah, jangan, nanti mati, Pak. Jihad kemana, ke Palestina?" "Enggak, narik angkot." Karena itu mencari barang yang halal. Diistilahkan dengan jihad untuk memacu kita. Ini jihad loh, bukan sembarangan narik penumpang itu. Kalau itu ditujukan untuk menafkahi anak dan istri. Sebaliknya dari hal itu adalah orang yang pelit ke istrinya sendiri. Uang ada, makanan ada, diumpetin biar istrinya suruh nyari makanan sendiri. Itu pelit. Jangan pilih ikhwan yang kayak begitu untuk menjadi suami. Tapi gak tahu ya, di husnudzoni biasanya sebelum menikah baik, segera diberi gitu ya, bro-broan gitu. Setelah nikah pelit, baru ketahuan belang. Dosa besar orang yang membiarkan keluarganya tidak ternafkahi padahal dia mampu menafkahi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i ithman ay yahbisa amman yamliku qutahu." Cukup seseorang ini dianggap berdosa apabila dia menahan hartanya dari orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam riwayat lain masih Imam Muslim, "Kafa bil mar'i ithman idza dayya'a man ya'un." Cukup seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ada sekelompok orang tuh, saya kenal beberapa orang, dia berkeyakinan suami itu tidak wajib mencari nafkah tapi wajib berdakwah. Yang wajib mencari nafkah istrinya. Aneh itu, tapi nyata ada. Kerjaannya ngabulin Quran, tapi Quran tarjamah. Dia hafal nomor ayat, nomor surat, tapi nomornya aja. Buka surat sekian, ayat sekian, surat sekian, surat ayat sekian. Surat apa tuh? Ah, nggak tahu. Pokoknya nomor suratnya aja dia tahu. Gimana bunyinya? Nggak tahu juga. Segala macam masalah dia tahu ayatnya dan suratnya, tapi hanya nomornya aja. Bunyinya nggak tahu. Bahkan bacanya juga mungkin masih tersandung-sandung. Masih salah tajwidnya, makhrajnya, tapi hafal nomornya, nomor surat, nomor ayat dan maksudnya. Tapi lafadznya enggak, tafsirannya enggak. Dia beranggapan yang wajib mencari nafkah istrinya, sedangkan suaminya wajibnya dakwah. Terbalik. Dikemanakan ayat ke-34 dari surah yang keempat? Nah, surah apa itu? An-Nisa, yang menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadhalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dikemanakan hati sini nih? Terbalik dia. Askinuhunna min haitsu wajadtum min askinuhunna min haitsu sakantum min wujdiku. Beri tempat tinggal di mana saja kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampu berusaha tapi tidak mau berusaha, dosa, melanggar ayat ini. Entah digimanakan itu ayat-ayat itu dalam pandangan mereka. Dan juga hadis-hadis yang barusan kita bahas, ayat-ayat tadi dan hadis yang barusan menunjukkan ditekankannya memberi nafkah kepada keluarga dan menjelaskan besarnya pahala tentang hal itu. Maka wajib bagi setiap muslim untuk merentangkan tangannya kepada keluarganya. Merentangkan tangan itu infak, memberi nafkah, memberikan kebutuhan pokok mereka, baik dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sesuai dengan kemampuan mereka. Oleh karena itu, ihtisab ada dalam hal memberi nafkah. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala dari mendidik, membina, mengajari, dan memberikan infak. Kedua, injabul banat. Injabul banat itu mengurus, mengasuh anak-anak perempuan sampai mereka dewasa. Di antara perkara yang setiap muslim bisa ihtisab dalam perkara itu, yaitu injabul banat. Apa ihtisab itu? Mencari pahala. Di antara pahala yang bisa diharapkan oleh orang tua adalah dari putrinya. Yang berbeda dengan putra, anak laki-laki. Di antara orang tua ada orang yang lebih berbahagia memiliki anak laki-laki, tapi kecewa ketika anak yang lahir adalah perempuan. Membenci anak perempuan, kadang-kadang membenci istrinya. Kamu perempuan lagi punya anak teh, bisa gak sih bikin yang laki? Seolah-olah ya yang menentukan perempuan atau laki-lakinya itu adalah istrinya. Sehingga kalau istrinya melahirkan anak wanita padahal dia ingin laki-laki, dibencilah istrinya. Ini termasuk karakter jahiliyah. Padahal urusan ini milik Allah semata-mata. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura mulai 49 sampai 50, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Allah memberi anak-anak wanita kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah pun memberi anak laki-laki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi laki atau perempuan itu adalah kehendak Allah, pemberian Allah, bukan kehendak istri. Istri menghendakinya laki-laki, borojol teh wanita. Atau sebaliknya, menginginkan wanita, borojol teh laki-laki. Itu sepenuhnya tergantung pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang ayah atau ibu menyadari bahwa putri adalah nikmat Allah yang besar dengan spesialisasi yang Allah berikan kepada anak-anak itu, maka dia tidak akan kecewa. Dia akan bersyukur karena anak wanita memiliki potensi memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding anak laki-laki. Dia akan bersyukur dengan nikmat itu. Dan ihtisab ketika mendidiknya, mengurusnya, dan memenuhi kebutuhannya. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala. Apa sih keuntungan anak wanita dibanding laki-laki. Banyak nih diantaranya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ibtuliya minal banati bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu satran minan nar." Siapa orang yang diuji dengan anak wanita? Nabi menyebut diuji karena memang di dalam mengurus anak wanita ada ekstra penderitaan dibanding anak laki-laki. Mendidiknya beda loh, harus lemah lembut, beda dengan laki-laki. Perasaannya lebih sensitif, lebih peka. Demikian juga cara mengurusnya beda. Menyiapkan pakaiannya beda juga. Menjaganya juga beda. Anak laki-laki juru main kemana aja itu terserah. Anak wanita gak bisa seperti itu. Siapa orang yang diuji dengan anak wanita dengan suatu, lalu dia membaguskan sikap pengasuhan atau pendidikannya kepada anak wanita itu, maka hal itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Ketika mendandani aja beda, lebih lama tuh kalau anak laki-laki gitu ya. Dimandiin, dipakai baju, sisirnya paling beberapa detik, jum, main gitu kan. Kalau anak wanita, rambutnya panjang. Gak cukup disisir. Setelah disisir, harus diuntun umpamanya ya. Kutunya lebih banyak gitu ya. Perlu sisir kerep. Hadis lain riwayat Imam Muslim, man 'ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ahu. Siapa orang yang mengurus dua anak perempuannya sampai kedua-duanya baligh, diurus, dididik, dibina, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia seperti ini nih. Lalu beliau merapatkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Dekat aku dan dia seperti ini. Artinya berdampingan dia dengan Rasulullah SAW. Para Rasul di akhirat berada pada tempat yang mulia, yang tinggi, yang terhormat. Jadi anak wanita memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang berlebih bagi kedua orang tuanya dibanding anak laki-laki. Karena penderitaan orang tua ketika mengurus anak wanita lebih besar dibanding anak laki-laki. Itu yang kita bisa ihtisab. Apa ihtisab itu? Mengharapkan pahala. Ketiga, ini yang berat. Mautul aulad, kematian anak-anak. Kita bisa berihtisab dengan kematian anak-anak. Di antara ihtisab yang paling agung dari anak-anak adalah kematian mereka, laki ataupun perempuan. Buah hatinya, belahan jantungnya, kembang buruannya, sumber kebahagiaannya direnggut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu ketika masih memiliki anak yang masih bayi, bayinya menjadi penghibur. Dia dari pagi bangun ketika anaknya tertidur, masih tertidur, mencuci, memasak, beres-beres, menyapu, ngepel dan seterusnya, lelah, capek. Ketika kembali melihat anaknya lagi tidur nyenyak atau sudah bangun kemudian tersenyum kepada ibunya, itu penghibur yang luar biasa. Hilang sudah rasa capek, rasa lelah akibat sudah bekerja tadi. Coba tanya ke ibu-ibu antum semua. Bagi yang sudah mempunyai istri yang punya anak, coba tanya ke istri, benar gak? Sang ayah mencari nafkah, capek, mumet, stres, banyak masalah. Pulang ke rumah lihat anaknya bayi yang lucu, tersenyum, hilang semua rasa penat, capek dan semua masalah. mencium aroma bayi saja yang didekapnya itu sudah merupakan kebahagiaan yang tak tertandingi. Dalam bahasa Sunda, bau bayi itu disebut bau jaringaut. Saya enggak tahu itu bahasa Indonesianya apa. Sehingga kalau ada orang bertengkar dengan sesamanya yang sudah dewasa, musuhnya bilang, budak bau jaringaut, petotang petenteng di hadapan saya. Budak bau jaringaut itu artinya dianggap masih bayi. Gitu. Saya, di Jawa apa namanya itu? Enggak ada kayaknya ya. Ambil aja ekspor ke sana boleh, gratis. Nama pohon penjaringa, pohon apa? Bicara apa? Vitalitas lagi latihan. Vitalitas loh, ya kayak gimana itu? Di Garut coba ya, kalau tahu jadi tuh. Wah, malas harus ke Garut tuh. Ah, itu coba ke pengusaha herbal tuh, bikin obat dari jaringaut. Kalau betul ya. Tapi selidiki dulu. Diteliti dulu secara medis benar enggak? Jangan-jangan disantumkan obat kuat, super kuat. Ternyata sudah diteliti enggak ada khasiat apa-apa, itu penipuan maksudnya tuh. Seperti itu. Jadi anak ketika masih kecil, masih balita, sumber kebahagiaan, sumber hiburan yang bisa memadamkan api emosi, api kepenatan, api kelelahan. Dalam keadaan seperti itu kebayang ya, seluruh cinta, kasih sayang, kanyaah, kadedeh tertumpah seluruhnya kepada anak itu, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah, dipanggil. Siapa yang tidak sedih? Pasti semua sedih. Sampai Rasulullah SAW pun menangis ketika anaknya yang namanya siapa? Ibrahim meninggal pada waktu kecil. Beliau menangis. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, man mata lahu thalathatun minal walad lam yablughul hanath kana lahu hijaban minan nar aw dakhala al-jannah. Siapa orang yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum balig, maka ketiga anaknya itu akan menjadi penghalang bagi dia dari api neraka atau akan masuk surga. Hadis itu riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda kepada para wanita Ansar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ihdakunna thalathatun minal walad fatahtabisuhu illa dakhalatil jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya lalu dia mengharapkan pahala dari hal itu kecuali dia akan masuk surga. Bertanyalah seorang wanita, au ibnataini ya Rasulullah, bagaimana kalau dua orang anak? Karena kita kan tiga anak ya. Kalau dua gimana? Kata beliau, au ibnataini, dua juga ya sama. Dalam hadis ini tidak dijelaskan bagaimana kalau satu orang. Dijawab dan meriwayatkan satu orang juga. Masih dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, ma min muslimaini yamutu bainahuma thalathatu aulad lam yablughul hanath illa adkhalahum Allah bifadlihi wa bifadli rahmatihi wa iyyahum aljannah. Qala yuqalu lahum udkhulul jannah fayaqulun hatta yadkhula abauna fayuqalu lahum udkhulul jannata antum wa abaukum. Tidak ada dua orang muslim. Dua orang muslim itu maksudnya suami istri loh. Yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum balig, kecuali Allah akan memasukkan kedua orang tua itu karena rahmatnya juga bersama anak-anaknya ke dalam surga. Nanti di akhirat Allah berkata kepada tiga anak itu, masuklah kalian ke dalam surga. Karena anak mati ketika kecil itu belum punya dosa, mereka ahli surga. Anak-anaknya berkata, enggak, sampai bapak-bapak kami masuk surga. Maka dikatakan, masuklah kalian dan bapak-bapak kalian ke dalam surga. Di sini sebut bapaknya. Ibunya gimana? Ya, termasuk ibunya juga. Mana sih? Ini kan tiga anak. Tadi dua. Mana dalil yang satu? Ada dalil yang satu juga. Tenang. Sebuah hadis dari Isa bin Sana. Dafa'tu ibni Sananan wa Abu Talha al-Hulani jalisun ala syafir qabr. Falama aradtu al-khurud akhadha biyadayya. Faqal ala ubashshiruka ya Aba Sanan. Qultu bala. Qal haddathani Abdullah bin Abdurrahman bin Urzub an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤادي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. Kata Abu Sanan, aku menguburkan anakku yaitu Sanan. Dan Abu Talha Al-Hulani saat itu duduk di samping kuburan anakku tersebut. Duduknya tidak di atas kuburan, tidak boleh. Ketika aku akan keluar dari kuburan itu, dia memegang tanganku lalu berkata, mau gak aku kabarkan kepadamu satu berita gembira wahai Abu Sanan? Aku menjawab, mau. Kata Abu Talha, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abdurrahman dari Abu Musa bahwa Rasul SAW bersabda, kalau seorang anak, seorang hamba meninggal, Allah berkata kepada para malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Para malaikat menjawab, iya. Apakah kalian, kata Allah, mencabut buah hatinya? Dijawab, iya. Buah hatinya itu siapa? Anaknya orang itu tadi. Kata Allah, apa yang dikatakan oleh hambaku? Malaikat menjawab, hambaku itu memujimu dan istirja. Apa istirja? Mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah di surga dan namai rumah itu dengan Baitul Hamdi. Jadi satu anak meninggal, satu rumah tuh dibangunkan. Rumahnya jangan dibayangkan rumah di dunia, semewah-mewah rumah di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding rumah di surga. Kalau rumah di dunia paling mewah rumah paling apa coba? Beton ya, tata, ditaplok atau besi paling. Kalau rumah di surga dari mutiara yang berongga. Mutiara itu buahannya bukan main. Dan indah tentu saja. Hadis ini menyatakan hanya satu anak loh. Dan ada anak lain, ada anak lain. Ada hadis lain yang pernah kita bahas ketika membahas Riyadhus Shalihin. Ketika ada seorang sahabat sedang berkumpul bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang anak sahabat itu dari belakang kemudian ke depan. Lalu oleh bapaknya dipangku, didudukan di pahanya. Kata Nabi, atuhibbuhu, biar kalau anak nangis dibiarkan, semakin diosol semakin takut oleh orang yang tidak kenal, biarkan itu jadi nangis. Anak ini didudukkan, kata Nabi, apakah engkau mencintainya? Kata sahabat, ya Rasulullah, ahabbakallah kama uhibbuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai anakku ini. Artinya sangat cinta. Esoknya ketika Nabi dan para sahabatnya membentuk kembali halaqah bermajelis, orang itu tidak ada. Biasa rajin. Setiap ada pertemuan, kajian, enggak pernah absen. Selalu hadir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kemana orang tadi?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, anak yang engkau lihat kemarin itu meninggal dan dia sekarang sedang bersedih sehingga dia tidak bisa hadir di sini." Lalu Rasul SAW berdiri, para sahabat juga ikut berlalu berangkat ke rumah orang itu untuk melayat, bertakziah. Didapatinya orang itu sedang bersedih. Kata Rasul SAW, ayyuhuma ahabbu ilaika, mana sih yang lebih kamu sukai? Engkau bercanda bercengkrama dengan anakmu seumur hidup, atau anakmu meninggal dan nanti pada hari kiamat dia menunggu di pintu surga akan menyambutmu, mana yang lebih kamu sukai? Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, kalau anak itu meninggal dan menunggu di pintu surga menyambut kedatanganku, itu lebih aku sukai daripada aku bercengkrama seumur hidup dengan anakku. Kata Nabi, itulah yang akan kamu alami. Padahal kebahagiaan, kesenangan kita dengan anak kita bercengkrama maksimal sampai usia 5 tahun anak kita, ya 6 tahun sudah menjengkelkan itu anak. Sudah bandel, sudah liar, sudah gosong gitu ya. Sudah enggak keurus gitu. Disangkanya, kita kan orang tua menyangka anak itu akan lucu seterusnya. Enggak, 6 tahun ke atas sudah menjengkelkan. Coba tanya kepada orang-orang yang sudah punya anak-anak. Antum yang masih punya anak kecil berapa tahun sekarang? Belum. Hah? Belum lahir. Oh iya, baru nikah juga berapa bulan kemarin ya? Berapa bulan? 6 bulan. Sudah hamil? Belum. Nanti? Belum merasakan. Sudah 6 tahun ke atas, apalagi sudah gede menjengkelkan. Jadi paling maksimal 5 tahun kita bercengkrama. Andai seumur hidup anak kita lucu terus gitu ya, mana yang lebih dipilih, bercengkrama dengan anak seumur hidup lucu, atau anak kita meninggal kemudian dia menjemput di pintu surga menunggu kita? Sahabat itu memilih yang kedua, lebih utama menunggu saya untuk menjemput di pintu surga. Itulah yang akan kamu alami. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ini khusus untuk dia atau untuk kita semua? Kata Nabi, untuk kalian semua. Tidak hanya berlaku untuk dia. Ini satu anak loh. Dan ini menjadi penghibur luar biasa. Andai gak ada hadis ini, kita bisa bersedih berkepanjangan. Maka bayangkanlah hal ini untuk meredam kesedihan kita. Kita sedih kalau anak yang kita cintai itu menderita, ya sedih. Tapi kalau anak yang kita sayangi itu berbahagia, apa yang membuat kita sedih sih? Anak yang meninggal itu sedang berbahagia di sana. Dalam riwayatnya, diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Di sanalah anak-anak yang meninggal ketika anak-anak, ketika belum balik, mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim. Dan kelak di akhirat akan menjemput orang tuanya di pintu surga. Apakah ini sesuatu yang menghibur kita atau tidak? Ya, pastinya. Oleh karena itu, ihtisab dari hal ini adalah sesuatu yang menjadi penghibur bagi kita semua. Inilah jurus pertama menghadapi anak-anak, yaitu jurus apa namanya? Ihtisab. Apa arti ihtisab? Mencari pahala. Mencari pahala dalam hal mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, menafkahi, termasuk ketika anak itu umpamanya meninggal, termasuk anak itu putri, wanita, gitu, itu pahalanya lebih besar, ihtisablah dari semua itu. Maka orang yang menyadari hal itu akan menganggap anak-anak sebagai barang berharga yang akan memberikan keuntungan yang besar bagi kita dunia dan akhirat. Inilah jurus yang pertama. Jurus kedua, ihtiwaul abna atifiyan wa nafsiyan wa madiyan. Ini jurus kedua. Apa makna ihtiwaul abna atau makna dari kalimat ini? Itu akan kita ketahui nanti pada asar. Sekarang sudah habis waktunya, sebentar lagi, seperempat jam lagi kita masuk sesi kedua. Tapi bukan materi lanjutan ini, kita akan ada dulu manasik haji. Sebentar lagi para calon jamaah haji datang, sebagian mungkin sudah datang. Ada manasik, antum boleh ikut, tapi tidak boleh ngobrol. Boleh tidak ikut di sini tiduran, tapi nggak boleh ngobrol. Atau boleh di luar, nggak boleh ngobrol juga sebab kedengaran. Boleh ngobrol di sana di madrasah atau di tempat yang jauh. Dan sesi pertama ini cukup sampai di sini dan tidak ada tanya jawab sebab sebentar lagi ya untuk siap-siap. Nanti lanjutan dari materi ini akan kita teruskan ba'da asar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.